بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. حاضرين جماعة مجلس تعليم مسجد الهدى لمليكنا الله سبحانه وتعالى، الحمد لله puji syukur kehadirat Allah yang masih mempertemukan kita semua di majlis yang mulia ini. Semoga kita nantinya mendapat ilmu yang manfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampailah kita sekarang ini pada pembahasan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khashlah halla biha al-bala." Apabila umatku ini melakukan 15 hal ini, maka pantas untuk mereka itu musibah dan bala dari Allah. Di satu daerah, kalau apabila penghuninya melakukan satu ataupun dua, apalagi 15 hal yang disampaikan oleh Nabi ini, maka pantaslah negeri tersebut untuk mendapatkan bala. Qila ma hiya ya Rasulullah? Apa 15 hal tersebut wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul bersabda, qala ila kanal maghnamu duwala wal amanatu maghnama wal zakatu maghrama wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wa irtafa'at al-aswatu bil masajid wa kana za'imul qaumi ardalahum wa ukrima ar-rajul masafata syarrih wa syuribat al-khumur wa lubisa al-harir wa ittakhadhat al-qayyanat aw ittakhadhat al-qayyanat wal ma'azib wa la'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha falyataraggabu 'inda dhalika rihan hamra aw khasafan aw masaf. Rawahu Tirmidzi. Hadithun gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajhi an Ali. Ada 15 hal. Kalau saya sampaikan semua mungkin enggak cukup, sedikit-sedikit karena sekarang kita ada tamu. Kita minta nanti sama dari beliau untuk memberikan sedikit faedah untuk kita tentang keuntungan, keutamaan kita hadir majelis-majelis seperti ini. Yang pertama, misalkan al-maghnamu jualan. Ya. Kalau sudah yang namanya keuntungan itu berpindah-pindah. Ya. Sekarang ini kita lihat ya, fenomena yang ada. Manusia ini agama nomor dua. Tapi yang penting sekarang ini adalah keuntungan. Enggak lagi yang namanya agama ini dinomor satukan. Tapi yang lebih nomor satu itu adalah duit, jabatan. Dan ini terjadi sudah. Ya. Urusan agama nomor 10. Tapi keuntungan nomor pertama. Na'udzubillah min dzalik. Nah inilah fenomena yang ada. Agama ini nomor dua. Urusan sama Allah sama Rasulnya ini nomor dua. Nomor satu ini urusan partai. Urusan kelompok. Sampai kalau agama Islam dihina, diam. Tapi kalau partainya dihina baru marah. Kalau Allah dan Rasulnya dilecehkan, diam. Al-Quran diinjak, diam. Tapi kalau sukunya dihina, perang. Kita lihat, kalah di pilkada, ambil pedang, takbir Allahu Akbar kayak jihad. Pilkada kalah, jihad. Tapi kalau Miss Universe muda-muda, karena sing jihad. Jahat kabeh. Karena sekarang ini semuanya adalah keuntungan, hanyalah keuntungan pribadi mereka. Ketika masjid dibuat konser, diem. Pasar mau dipindah, demo. Padahal ahadul bilad ilallah ini masjid apa pasar? Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Yang paling dibenci kalau mau digusur, perang, jihad. Ini tempat paling dibenci sama Allah mau digusur, jihad. Masjid mau dirobohkan, gak ada yang jihad. Ini yang terjadi. Wal amanatu maghnana. Sekarang ini dulu, sahabi, mereka itu iya karena badu, saling melempar yang namanya riasah, yang namanya kedudukan, yang namanya godok, itu gak ada yang mau. Mau jadi pemimpin itu repot. Dulu khalifah itu kalau mau milih pemimpin setengah mati. Sahabat itu bilang, jangan anak pulang aja, jangan anak pulang. Kalau sekarang Masya Allah, foto ini di dalam-dalam. Kok ya fotonya orang-orang itu di jalan? Coba, fotonya awliya al-tarokah. Eman-eman. Terus menunggu, buat diri di dalam Masya Allah. Saken manuk-manuk di Malang. Jalan ini ketutup gara-gara foto ini. Seperti itu yang terjadi. Amanat ini jadi rebutan. Padahal amanat ini dititipkan bumi dan langit, mereka nolak. Manusia nantang, malah minta. Ini yang terjadi. Fenomena seperti ini ada di tengah-tengah kita. Ini sudah hal lebih hal bala. Kalau sudah seperti ini, pantas turun bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berebut tentang amanat. Apapun mereka akan gunakan. Saya dapat kabar. Ini tidak pilkada. Dukun pun laris keras. Anggih Pak. Sampai makom-makom wali sing biyen gak gelem ziarah nek wis tidak pilkada ruwe makom wali. Sampai ada satu orang ahli sir. Mereka itu melihat di kuburan sudah gak ada aulia. Aulia yang ngamuk kabeh. Mereka sudah gak mau lagi tinggal di kuburan itu, pindah ke tempat lain kalau dekat-dekat pilkada. Sampai jarene wali niku iki makom tutup KPK, tutup KPU ini. Masya Allah si jiwong setiap orang datang kayak mau daftar ke makomnya Aulia. Ini amanat jadi rebutan di negeri kita ini. Ya. Maka daripada itu, kita mesti hati-hati. Ya. Dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang ngangkat beban. Ngangkat beban gak mampu, kemudian dilepas, diangkat lagi, ditambah bebannya, diangkat lagi. Ajib. Mestinya kalau orang angkat beban, nggak mampu kan dikurangi, diangkat. Ini nggak tambah diangkat, ditambah, tak kuat. Terus dilepas lagi tambah. Ini budunya sih, wong. Kemudian Rasul bertanya, ini siapa? Ini umatmu. Loh, kenapa? Ini umatmu yang sudah amanat jadi RT. Nggak bisa mau jadi RW. Jadi RW sih nggak becus, kepingin jadi lurah. Jadi lurah masih belum makmur, kepingin jadi wali kota. Ini tuh amanah. Pada berebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengemban amanah. Amin. Allahumma. Wa zakatu maghramah. Zakat ini penyakit yang kita hilangkan. Ya. Jadi kalau kita punya yang namanya harta, zakat ini seperti kalau di badan kita ini ada penyakit. Ada tumor, sama dokter dipotong tes supaya bersih. Berarti zakat ini adalah mengeluarkan kotoran daripada harta kita. Mestinya senang. Tapi apabila yang terjadi di tengah-tengah kita ialah apa? Zakat ini kayak mahrama. Zakat ini kayak yang namanya upeti. Untuk zakat sih udini setengah mati. Seperti orang yang dioperasi, tadi ada benjolan atau ada apa tumor, kemudian waktu mau dioperasi sama dokter, cocok tuh emang. Kira-kira ini wong edan kok gendeng. Ada penyakit mau dipotong, eman. Seperti orang punya harta enggak mau ngeluarin zakat, mau ngeluarin zakat eman. Jadi ini penyakit iki. Ya. Nah, ini yang terjadi kalau sudah yang namanya zakat, jadi seperti apa? Seperti upeti. Seperti yang namanya pajak. Ngeluarinnya itu repot banget. Lari bagaimana caranya supaya enggak ketok zakat. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita diingatkan dalam sabda Nabi ini, jangan sampai yang namanya zakat itu kita berat mengeluarkannya. Dan kemudian yang empat, idza ata'a ar-rajul zawjatahu wa aqaa ummahu. Kalau orang sudah taat sama istrinya, durhaka sama ibunya. Kalau ibunya ngomong nomor tiga, istri nomor satu, ini masalah. Ini kata Rasulullah, kalau sudah seperti ini, pahala terjadi. Nurut, la yazal rajulun fi khair, ma'alam yuti'in nisa. Dikatakan kata Rasulullah, orang laki-laki itu baik kalau belum enggak taat sama suami. Enggak taat sama istri. Kalau sudah taat sama istri, bukan laki-laki yang baik. Ceritanya Al-Qamah kita semua pada hafal. Dimana ketika mau dibakar sama Rasulullah, kenapa sebabnya? Durhaka sama orang tuanya, sama ibunya, lebih taat kepada istrinya. Kita semua pada ngerti kisahnya Al-Qamah. Makanya hati-hati, dahulukan ibu kita dalam perbuatan yang baik dan tidak melanggar syariah. Nomor dua, nomor tiga, baru istri kita itu kita turuti. Bukan kita taati, kalau taat sama istri itu enggak boleh. Ya. Ada riwayat, Nabi Sulaiman ini mau perang. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, ini yang mau kita jadikan sasaran peperangan ini di negeri yang satunya ini berapa jumlah laki-laki, berapa perempuan. Kita mau nyiapin kekuatan. Kalau laki-lakinya 10.000, kita bawa 10.000, biar bedu. Pokoknya kita harus tahu kekuatannya. Kemudian Nabi Sulaiman kan bisa bicara sama binatang. Beliau mengutus burung hud-hud. Hud-hud. Hitung nisbatur rijal wa nisa di satu daerah tersebut. Ini di Ihya, disebutkan Imam Ghazali. Kemudian Hud-Hud berangkat. Sampai di sana, Hud-Hud ngitung sensus. Pulang katanya enggak ada laki-laki, perempuan semua. Jadi Nabi Sulaiman sendirna lu Hud-Hud. Masa Allah negeri, kalau anaknya belas doni. Guyon dan doni, dia tenang. Bener, kalau anak lanangnya belas. Hud, hitungan mana? Wes tak hitung. Ya apa ngitungmu? Tak hitung sing wedok, tak hitung wedok. Nih sing lanang, tak hitung. Tapi tak lihat dulu. Nih sing tak abe buju ini, tak hitung wedok di sana. Nih sing tak abe buju ini, baru tak hitung lanang. Aku lihat satu daerah di sana, semuanya taat sama istrinya. Berarti wes anak lanangnya belas wedok kabeh. Kita perlu untuk mengutus hud-hud ini kayak orang Arab. Itu lanang biro wedok biro ini. Itu. Walaupun ya taat sama istri ini repot karena dia itu enggak pakai akal, jarang pakai akal, kebanyakan perasaannya. Ya repot. Maka daripada itu sing hati-hati. Ya. Sing wani ya, sing wani di ujung yo. Ujung mulut itu sukaran kan karena cuma ini. Maka daripada itu, ya jangan mentaati. Tapi kalau musyawarah bagus. Musyawarah sama istri itu bagus. Tapi kalau apa jari istri? Aku paling benar ya. Nek wis telepon wong, ayo berangkat ono pengajian di Jakarta. Ono Abi Umar teko ayo berangkat ke sana. Sisi, tenan no, 5 menit mana? Tak takon bujuku. La haula wala quwwata illa billah. Hadza bujumu al-Syekh al-Fatah, Syekh al-Fatah wala bin. Iya. ono opo-opo takon nih koyo kiai ini bujune. Tidak boleh kalau urusan-urusan pengajian dan lain-lain yang kebaikan, ya sudah nggak usah pakai musyawarah sama istri yang baik. Kalau hal yang baik cuma memberi kabar, tak kabari ya untuk berangkat. Tapi lek musyawarah, kayak contohnya kadang-kadang mau beli rumah, bilang Pak, besok saya kasih kabari. Malam ini saya mau ngomong sama istri saya. Aduh, bosmu harus jumuh ya. Nah, ini seperti itu tuh kurang baik. Ya, kalau mau istikharah bagus tanya sama Allah Ta'ala. Tapi kalau tanya sama istri, ya hanya memberi kabar saja istri dikasih kabar atau musyawarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, alhamdulillah di malam yang mulia ini kita kedatangan tamu dari Yordania. Beliau Syekh Aun bin Mu'in Al-Qaddumi Al-Husaini dari negeri Yordania. Beliau adalah salah seorang daripada murid Al-Habib Omar, ya, yang tinggal di Yordania, dan alhamdulillah beliau ini punya banyak kegiatan dakwah, mempunyai ma'had di Yordania, dan alhamdulillah beliau ini dapat undangan di Malaysia beberapa saat yang lalu, dan akhirnya beliau pun menyempatkan untuk masuk negeri Indonesia ini dan berdakwah di beberapa tempat. Maka malam ini beliau ingin menghadiri majelis kita, malam di sini maupun di majelis Al-Ridwan. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kita murid min fadilatul syekh an yulkilana muhadarah wa an yufidana wa an yadkur lana al-fadail fi ta'allum wa ta'lim hatta yazdad hatta nashatuna yani fi hudur al-majalis. فنطلب من فضيلة الشيخ أن يفيدنا وأولا بإذن تعمير المسجد هذا نقول لكم أهلا وسهلا بجدونكم وقد شرفتم هذا المجلس وقد شرفتم هذا المسجد كذلك ونعلمكم بأن هذا المجلس أو هذا المسجد من مراكز على السادة العلوية في هذه المنطقة يعني كمركز يعني من السادة العلوية وحضر جائر عندنا هنا كثير من العلماء مثل الحبيب عمر بن حفيظ والحبيب زين بن سميث وكثير من العلماء جاءوا من حجاز من حضرموت فتشرفوا هذا المكان والليلة كذلك شرفتونا يعني في مجيئكم في هذا المجلس والمسجد فنطلب من فضيلتكم من فضيلتكم أن تلقي لنا محاضرة حتى يزداد لنا تزداد لنا الهمة في طلب العلم وحضور المجالس. فلفضيلة الشيخ عرف عليه فليتفضل. الحمد لله الذي رفع قدر العلم والعلماء. الحمد لله yang telah mengangkat kedudukan ilmu dan para ulama. وشغل المملكة الكونية بأفرادها وآحادها بمن انتصب يعلم الناس الخير. Dan yang telah memuliakan alam semesta ini dengan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. من ذلك أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم في طريقه ربما بما يسمع. Dengannya malaikat membeberkan sayapnya bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu di dalam majlis seperti yang kita hadiri. Adapun semua yang namanya semut-semut di lubang-lubang pun beristighfar untuk orang-orang yang menuntut ilmu seperti kalian. Begitu pula yang namanya ikan-ikan di laut. Salawat serta salam kepada Nabi Bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua kesempurnaannya. Alladhi anzalallahu ala qalbihi al-Qur'an wa yassarahu bilisanihi. Nabi Muhammad yang telah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalam hatinya Al-Qur'an. Al-Qur'an wa? Alladhi anzalallahu ala qalbihi wa yassarahu bilisanihi. Yang telah menurunkan Al-Qur'an di dalam hatinya dan mempermudahkan mengeluarkannya di lisannya. Wa amaraku kama fi nufsil kitab wa tsumma uhiya ilayka min kitab rabbik. dan diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran tersebut sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dan diwahyukan untuk menyebutkan dan membacakan Al-Quran itu. وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِي خَبَرِ بِعْثَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعُثْتُ لِلنَّاسِ هَذِهِ الْمُعَلِّمَةِ. Dan beliaulah yang bersabda bahwa aku oleh Allah diutus sebagai pemberi hidayah dan pengajar. فَيَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ صَلَاةً تَرْزُقُنَا بِهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ وَالْفَتْحِ وَالْبَرَكَةِ وَالسِّرِّ وَالْمَعْرِفَةِ بِكَ وَبِكَ وَلَكَ وَعَلَيْكَ. Salawat ya Allah, salawat serta salamlah kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan salawat itu kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan fatah, mendapatkan sir, dan mendapatkan semua yang beliau sebutkan tersebut berkat Nabi Muhammad SAW. Allahumma bisirrihi ladaik wa sirrihi ilaik. Allahumma ya Allah, berkat rahasiamu yang ada pada Nabi Muhammad dan berkat rahasia yang ada pada Nabi Muhammad. Amin rawatana wa akil atratana. Berikanlah kepada kami keamanan pada ketakutan kami, ya Allah. Jangan kau beri hijab kepada kami, ya Allah. Jangan kau fitnah, jangan kau coba kami dengan diri kami, ya Allah. Dan bukalah semua sir yang tertutup, ya Allah. Allah yang maha hidup dan yang maha membangkitkan. Berkat Nabi Muhammad yang maksum. Dan kan kita membaca dalam Al-Quran, kita mendapati kalimat ilmu yang di situ ada ilmu beberapa daripada bentuknya dalam Al-Quran. Lebih terulang ilmu itu dalam Al-Quran sekitar 700 kali. Bahkan para fuqaha ketika membaca dalam kitab tentang penyembelihan dan tentang kitab untuk يلحظون شرف نوع من الكلاب على غيره. يلحظون. Mereka memperhatikan tentang macamnya anjing dan bagaimana jenisnya. هل سمعتم بالكلب المعلم؟ Kalian pernah dengar enggak yang namanya anjing yang terpelajar? الذي يجاب صيده. Yang diperbolehkan untuk dipakai untuk berburu. وقد قال الله في القرآن وما علمتم من الجوارح مكلبين. Dan Al-Qur'an disebutkan dan telah kami ajarkan kepada yang namanya ya, anjing-anjing itu daripada ilmu. Maka para fuqaha mengatakan bahwa yang namanya anjing itu mempunyai 4 sifat. Kalau kau suruh dia, dia taat untuk kembali. Kalau dia larang, dia pasti akan mengikuti. Nah, itu apabila diulang-ulang berapa kali, nanti dia akan taat. Maka hukum para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan apa yang telah dia itu dia buru. Maka barang siapa yang melengkapi syarat-syarat ini, maka diperbolehkan untuk kita makan apa yang diburu hewan tersebut. Ini dengan ilmu. Dengan ilmulah akhirnya Allah menghalalkan apa yang diburu oleh anjing tersebut dan apa yang didapatkan dari semua anjing itu. Maka bagaimana dengan semua yang apa yang ada di alam semesta ini apabila kita pelajarinya? Wahai para hadirin, kalian tahu nggak apakah yang paling hina, yang paling rendah daripada martabat manusia yang ada? Ifsad, yaitu penghancuran. Yaitu membunuh orang. Atau menghancurkan harga diri orang. Kalian tahu enggak apa yang paling mulia, paling agung daripada semua martabat di alam semesta ini? Adalah menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama arada Allah khalq Sayyidina Adam, lakini ja'alun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman, ini sesungguhnya aku telah menjadikan Adam adalah sebagai khalifah. Maka yang namanya malaikat mereka takut. Bukankah nanti akan ada orang-orang yang akan menghancurkan, saling membunuh dan lain-lainnya? Bagaimana coba lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam yang dahulunya adalah mufsid, yaitu yang menghancurkan, yang bakal saling membunuh, diangkat menjadi seorang khalifah. Yaitu setelahnya Allah berfirman dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma nama-nama. Di hadal ilm, ertafa Sayyidina Adam dan ikun mufsidam yasmik dimak terhawas. Dari ini, dari ilmu inilah yang dahulunya manusia itu adalah penghancur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat menjadi khalifahnya Allah karena ilmu. Al-malaikat ta'rif al-asma' al-ilahiyah. Malaikat bertanya, apakah kau tahu nama-nama Allah? Kata malaikat, kami juga tahu nama Allah. Kami bertasbih kepada Allah, kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah kami juga tahu. Al-malaikat al-asma' al-jamal. Tapi malaikat hanya tahu nama-nama yang indah dari Allah. Wa arada Allah sayyidina Adam an ya'rif asma'al jamal wa asma'al jalal. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Adam nama-nama yang indah dan nama-nama yang agung. Karena ketahuilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berperan dalam alam semesta itu dan yang menggerakkan alam semesta. Wa min hunakan sujudul malaikati li Adam. Karena itulah akhirnya malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Sesungguhnya mereka beliau mengumpulkan yang namanya tanah di bumi ini. Kemudian ditiup ruh dari langit. Kemudian di antaranya Allah menciptakan nafsu. Maka barang siapa yang mengikuti dengan nafsu tersebut, panggilan syahwat dan lain-lainnya, dan hawa nafsu, maka dia mengikuti tanahnya. Maka barang siapa yang menjawab daripada kebaikan, menjawab daripada kebenaran, berarti menjawab tentang atau bagian daripada hembusan yang Allah tiupkan kepada orang tersebut untuk ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba itu bisa sampai kepada Allah? Tidaklah aku ciptakan manusia, pemaaf jin dan manusia, kecuali untuk mereka menghamba kepada-Ku. Di makna ayat kata Sayyidina Ibn Abbas, terjemahan Al-Quran wa hablul ummah, ay liya'budun illa liya'rifun. Dalam tafsir yang dikatakan oleh Ibn Abbas, makna daripada liya'budun ay liya'rifun, untuk mengenal, untuk ma'rifah kepada Allah. Wa hadha talazum bainal ibadah wal ma'rifah. Maka enggak bisa lepas antara ibadah dan mengenal atau makrifat itu adalah sesuatu yang enggak terlepas. Dengannya Allah berfirman, sesungguhnya enggak lain yang betul-betul takut kepada Allah adalah hamba-hambanya para ulama. Dalam mu'jam Al-Quran, yang namanya khauf dengan khasyah itu beda. Kalian tahukah apa bedanya takut khauf dengan takut khasyah itu? Al-khauf qalu sababuhu naqsun min dzat. Kalau khauf itu adalah sebab kekurangan yang ada pada manusia. Wal khasyah sababuha 'idam fil makhshi minhu. Kalau yang namanya khasyah, dia adalah sebab, kalau khasyah adalah sebabnya karena keagungan yang dia takuti tersebut. Fa ayyuhuma a'zam, al-khauf am al-khasyah? Mana yang lebih afdal sekarang, khauf atau khasyah? Tidak bisa diragukan lagi, khasyah jauh lebih baik. Wallah qala anna alladziina yakhshawnahu fi hadzal 'alam innama humul 'ulamaa. Maka Allah berfirman, sungguhnya orang yang betul-betul takut kepada Allah di makna khasyah adalah mereka para ulama. Innama ashhab kamalan. Karena mereka lah yang sang memiliki sang kesempurnaan. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun? Allah berfirman, apakah sama orang yang punya ilmu dengan mereka orang-orang yang enggak punya ilmu? Siapakah mereka para ulama? Mereka yang sudah hafal halaman-halaman kitab dan mengerti semua maklumat? Bukan, yaitu mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadilah kalian para robbaniin, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Allah dari apa yang kalian ajarkan. Robbani adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Dan ilmu itu akan bertambah dengan dan ilmulah yang akan menambah rasa khasyah takut tersebut kepada Allah. Dan ilmulah menambahkan adab. Ilmu yang menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah. Dakwa anna ahadain min asy-syuyukh kan 'indahu halaqah fi majlis kabir. Hadha 'indahu halaqah fi hadha al-talaq. وهذا له حلقة في هذا الكتاب. وكان طالب علم متردد عند من يذهب. Suatu saat ada seorang santri yang melihat ada dua majelis. Bingung mau hadir di majelis yang mana, yang ujung sini atau ujung di situ. فإذا بأحد أصحاب القلوب الصافية يقول له ما رأيك أن نجري اختبار. Ada seorang yang mempunyai hati yang bersih ketika itu berkata, gimana kalau kita itu menguji dulu kedua majelis ini. ذهبوا إلى الحلقة الأولى. Mereka pergi kepada kelompok majelis yang pertama. وقفوا عليها ولم يجلسوا. Mereka berdiri, tapi mereka tidak duduk. Beliau berdiri dan tidak duduk. Guru dalam pengajian itu berkata, duduk, silakan, silakan duduk. Aku tidak mau duduk, aku cuma mau lihat, mau berdiri saja. Maka kata Sheikh atau guru tadi, kau duduk atau pergi, kalau berdiri jangan. Kemudian dia berkata, aku punya satu kritikan untukmu, ya Sheikh. Guru itu kiainya jadi marah, enggak justru menjawab, malah mengomel dan mengusir orang tersebut. Kemudian orang tadi pergi ke halaqah atau pergi ke majelis yang satunya. Berdiri di majelis enggak duduk. Kata syekh tadi, kata kiainya tadi, silakan duduk wahai tuanku. Saya mau ngeritik majelis ini. Saya enggak mau duduk, cuma mau lihat, mau ngeritik. Qala lahum isma'u kalam Allah wa sunnah allati adkuruhum fil majlis wa la takhudhu bi af'ali. Kemudian guru itu berkata, sudahlah kau duduk di sini, dengar dariku ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi dan jangan kritik aku. Kalau aku ini seorang yang mempunyai banyak kekurangan, sudah pasti kau dapat ini. Wa in aftu nasihati fa hadhihi sa'adah. Kalau kau mau mendengarkan nasihatku, ya ini kebahagiaanku. هذا الرجل الحصيف قال لطالب العلم ها من تريد ان يكون شيخك ذاك الاول ام الثاني kemudian setelah mendengar perkataan itu kembali kepada orang yang pertama orang yang hati bersih itu nah sekarang kau mau duduk di mana kepada tuan itu guru itu guru yang satunya جزء كبير من فساد بني اسرائيل الله اخبرنا عنه في القران سببه علماء السوء di dalam kehidupan terdahulu bani Israel disebutkan bahwa kebanyakan yang namanya kehancuran itu datang karena ulamanya adalah ulama yang bobrok. Maka ilmu adalah justru membawa keturunan buat mereka. Kami beliau ini berkata datang kepada kalian ini dan kami datang dari Syam, negeri Syam, tetangga daripada Baitul Maqdis. Dan aku alhamdulillah dimuliakan oleh Allah untuk mengambil ilmu dengan para ulama yang ada di Yaman. Dan Rasulullah bersabda, semoga Allah memberkahi di orang-orang di Syam dan orang-orang yang ada di Yaman. Mereka para sahabat Alawiyah yang kami ambil ilmu dari mereka adalah orang-orang yang betul-betul bisa menjernihkan hati ini dari sifat tamak. Ataupun membersihkan hati ini untuk kita itu saling bersaing. Aku dapati ilmu-ilmu mereka adalah ilmu-ilmu yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Aku dapati mereka adalah orang-orang yang tenang dan digabung dengan ilmu. Aku dapati mereka adalah orang-orang yang mempunyai paham dan digabung dengan adab dan akhlak. Maka enggak heran kalau mereka para ulama di Yaman, mereka mempunyai dua ilmu, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Dan Allah memberi rezeki atau mengkaruniakan kepada mereka dari bagian ilmu yang begitu banyak. Ketahuilah bahwa ilmu itu mempunyai tiga macam. Ilmu muktasab. Ada ilmu yang memang harus kita raih. Wa ilmu mawhu. Ada ilmu hadiah dan ada ilmu warisan. Bagaimana ilmu warisan itu? Kau enggak membaca di surat Maryam bagaimana tangisannya ketika dia itu menginginkan seorang anak? Maka Allah berfirman, ada apa untuk wahai Zakaria? kemudian berkata, aku ingin ada orang-orang yang mengambil warisan dariku dan ahliku. Padahal Nabi mengatakan bahwa yang namanya Nabi dan Rasul itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, ataupun harta rupiah, ataupun apapun. Kalau begitu yang dimaksud Zakaria tadi itu apa ilmu itu? Arti dan lain yang ditakutkan oleh Nabi. Nabi Zakaria adalah warisan ilmunya, warisan adab dan nubuahnya. Ketahuilah bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Dalam Al-Quran disebutkan dan diwariskan dari Sulaiman kepada Dawud. Nabi Sulaiman diturunkan atasnya itu Zabur, Dawud. 150 surat di ayat. Dan dibacakan dengan 70 nada. Dan satu di antara nada itu dengan seperti suling. Nada itu membuat saking enaknya burung di langit itu sampai terbang berhenti. Saking indahnya suaranya, gunung itu pun goncang. Dan orang yang sedih pun hingga akhirnya gembira dengan suara itu. Orang yang sakit pun langsung sembuh. Allah wa ya jibal qawwi bi ma'ahu wassayf. Kemudian Allah berfirman, wahai para gunung, wahai jibal, qawwi ma'ahu wassayf. Yani ghazzi ma'ahu, anshidi ma'ahu. Kemudian Allah berfirman, wahai para gunung-gunung, ikutilah, nyanyi seperti apa yang dikatakan, seperti burung-burung itu lagi bersiul. Wa alamna lahu al-hadid. Al-hadid bi yadihi asy-syam' bi aydihi. Kemudian berkat itu tadi yang namanya besi itu pun seperti yang namanya lilin, mudah untuk di apa namanya bengkokkan. Miras faqad al-ham hasal li rajul min as-sahabah al-ummah. Kemudian terwariskan suaranya Nabi Dawud itu tadi itu kepada seorang daripada sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Beliaulah Abu Musa al-Ash'ari. Kau mendapatkan seruling daripada seluruh keluarga Dawud. Maka warisan para nabi itu ada di tengah-tengah umat ini. Inilah ilmu yang terwariskan. Maka kalian harus untuk berupaya mencari warisan dari datuk-datuk kalian, kakek-kakek kalian, apa yang terwariskan dari para nabi. Yang kedua adalah ilmu pemberian. Yaitu firman Allah, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberimu ilmu. Al-Imam Haddad, عنده سنين. Dan Imam Haddad mempunyai murid. Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Fatih. Beliau bernama Al-Habib Abdurrahman. Abdurrahman? Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fatih. Kali yakul anhu Imam Al-Haddad, ma fil akwan misal Abdurrahman. Memuji guru itu kepada muridnya, enggak ada di alam semesta ini seperti Abdurrahman. Hadzal imam qad indi fi sadri amud wa fi sadri akthar min 15 ilm. Wala ajid ahad wa u'tihi iyaha aw u'allimuhu. Ketika meninggal, beliau berkata bahwa sesungguhnya di dadaku itu masih ada 15 ilmu yang aku sembunyikan, yang belum aku berikan kepada siapapun karena aku tidak mendapati orang yang mampu mempelajarinya. Wala yas'alni ahad 'anha. Dan satu pun enggak pernah ada yang tanya 15 ilmu ini. Hadzal ilm al-mawdu' wa taqullah wa ya'lamuhu. Inilah ilmu pemberian yang sebagaimana firman Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, Allah memberikan ilmu. Dan seperti majlis ini, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan pemberiannya rabbaniyah. Anda idza ma'ak jawal wifi, kalau kau punya yang namanya HP, wa tadkhul ila nusqa fiha wifi, kalau di situ ada wifi-nya, wa tadkhul at-tashriyah, kemudian sinyalnya nyambung, masuk semua surat-surat tadi. Mungkin foto-foto juga akan masuk. Mungkin juga ada kiriman-kiriman suara pun juga akan masuk. Ini cuma yang namanya HP. Dan sinyalnya sinyal buatan manusia. Bagaimana dengan hati yang lebih mulia daripada HP tersebut ketika kau hadir di tempat yang banyak sinyal ini. Dan di tempat ini sinyal cahaya Allah itu begitu banyak dan besar. Dan ketahuilah para malaikat yang hadir ini sampai kepada ujung langit. Dan rahmat ini menghimpun, menyelimuti majlis ini. Turun ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita. Dan memerintahkan untuk arus beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Ketahuilah bahwa yang namanya ikan-ikan di laut ini kenal kita yang hadir di sini. Dan ketahuilah semut yang ada di lubang-lubang tahu dengan kita yang di sini. Kalian ini sekarang ada pada tempat yang begitu agung. Paham enggak kalian? Terasa atau enggak? Kau punya perasaan apa enggak? Kau nikmati apa enggak? Kau nikmati atau tidak? Kau makan atau tidak? Ketahuilah, untuk mendapatkan majlis seperti ini, kadang para salaf kita itu harus jalan yang begitu jauh untuk mendapatkannya. Maka inilah ilmu warisan dan ilmu pemberian. Dan yang terakhir adalah ilmu yang kita harus berupaya mendapatkan. Dan ini memang harus. Kita belajar sholat sebagaimana Nabi berkata, sholatlah kalian seperti kau lihat aku sholat. Hukum Allah, hukum Rasulullah bersabda, ambil dari aku tentang bagaimana cara manasik. Akidah dan tasawuf. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Kita harus menuntut ilmu-ilmu ini semuanya. Dengan cara kita bertalaki. Dan ingat, harus mengambil dari sanad yang nyambung. Dengan adab para santri. Adab dengan Allah. Adab dengan Rasulullah. Adab dengan malaikat. Adab dengan para guru-guru kita. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang mengumpulkan tentang bagaimana pentingnya adab bagi para santri, kita harus beradab dengan bolpen yang kita pakai untuk menuntut ilmu. Kertas yang kita pakai untuk menulisnya kita harus beradab. Dengan. Beliau Imam Syafi'i ketika hadir di majlis Imam Malik, beliau enggak berani membuka yang namanya buku karena takut suara bukanya buku itu bisa mengganggu konsentrasi Imam Malik. Maka beliau membuka buku pelan-pelan, adabnya beliau dengan ilmu. Dan dari adabnya sunnah, dengannya insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Bahkan dengan kita itu minum yang namanya air zam-zam, kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Jadi sekian luas. Semoga Allah memberikan dan mengaruniakan kepada kita ilmu. Amin, insyaAllah. Sebagaimana diajarkan Imam Haddad, kita selalu dalam niat, dalam menuntut ilmu, al-ilm, ta'ilm wa ta'allum, al-ta'lim wa ta'allum, wa tadakkur wa tadkir, wa nafa' wa al-intifa'. Ini semuanya diajarkan agar kita punya niat yang begitu besar dalam menuntut ilmu. Dan ilmu itu harus belajar. Dan harus untuk saling mengingatkan. على هذه الصفاقة وتعيين أيضاً بينكم هذه الليلة الدعاء بيننا وبينكم إن شاء الله في ظهر الليل طبعا نحفظكم مبارك في مجلسكم ونبارك أن في هذا المجلس بين العشاءين ونحفظكم المباركات فالمر في هذا المجلس من الأسداء والمباركين والأشتاد الصالحين وأن لا يحفظنا خير ما عنده ويشر ما عندنا اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد الفاتح ما أملك والخاتم لمن سبق نام والحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم فراغ من تنحل بها الحقب وتنفرج بها الكرب اللهم إنا Akhirnya beliau minta untuk saling kita berdoa, saling mendoakan di antara kita, dan beliau alhamdulillah Allah memuliakan untuk hadir di masjid ini, yang masjid ini sudah dimuliakan dengan datangnya para solihin, para ulama, maka insya Allah beliau juga mendapat keberkahan ilmu di situ. Amin. Dan doanya telah kita sama-sama amini. Semoga Allah mengabulkan semua doa. Amin. لما بردنا عن معرفتنا الله يفتح علينا وعليكم كل العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا ويكون التأويل ويهدينا وإياكم من سواء السبيل على هذه النيات وكل نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة.